Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin alaihi afdhalus salatu wassalam thumma amma ba'd. Faqala asy-syekh Muhammad Syakir rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Wasayal Aba lil Abna, قال رحمه الله ولا تطلع على خطاب باسم غيرك فإن ذلك من الخيانة. Janganlah kamu melihat, berusaha untuk mengetahui, untuk melihat terhadap, kemarin kita katakan pembicaraan, tapi yang sebenarnya adalah terhadap surat ataupun dokumen ataupun apa saja yang bersifat data, surat bi ismi ghairika, yang itu bukan namamu, bukan tentunya milikmu. Fa inna dhalika minal khiyanah, karena yang seperti itu tentunya dari sifat khianat. Surat seseorang atau surat yang ditujukan kepada seorang ataupun dokumennya ataupun data-datanya, sama saja itu sifatnya rahasia ataupun tidak, tentunya tidak boleh kita melihatnya illa kecuali dia mengizinkannya. Apatah lagi dia tidak mengizinkan sama sekali, maka tidak boleh kita melihatnya. Karena melihatnya, mencoba untuk membaca, mencoba untuk mengetahui apa yang ada dalam khitab, surat, dokumen, dan seterusnya yang telah kita terangkan tadi, itu dari khianat. Demikian buku catatannya, demikian apa yang menjadi catatan pribadinya, dan seterusnya. Wala tutalli ala khitabin bi ismi ghairika, tentunya bi ismi ghairika yang bukan milikmu, bukan namamu, karena itu adalah khianat. Ya bunayya, iyyaka wal muzah bil khianah. Wahai anakku, para penuntut ilmu, wahai kalian yang di pundak-pundaknya ilmu agama Allah, ilmu yang mulia, waspadalah dari bersenda gurau dengan melakukan khianat, bersenda gurau dengan khianat. Bagaimana itu? Fala takhtalis min ahadi ihwanika syai'an ala sabilil muzah litawuddahu ilaihi idza tafaqqadahu. Jangan engkau ambil sembunyi-sembunyi, engkau simpan sembunyi-sembunyi, takhtalis, dari salah seorang atau sesuatu dari salah seorang milik kawanmu, min ahadi ikhwanika syai'a, ala sabilil muzah, dengan maksud bercanda, bersenda gurau. Dengan maksud bercanda ataupun bersenda gurau, muzah. Litaruddahu ilaihi idza tafaqqadahu. Kamu nantinya rencananya akan mengembalikan kepadanya. Litaruddahu ilaihi, apabila dia telah merasa hilang, apabila dia telah merasa hilang miliknya tersebut, hilang barangnya, atau apa saja yang dia miliki yang kita bermaksud bercanda menyembunyikannya dengan, mengambilnya dengan diam-diam. Kalaupun kita maksudkan, kita tidak ambil secara sungguh-sungguh, tetapi kita bermaksud bercanda, bersenda gurau, bergurau dengannya. Tetapi ini tidak diperkenankan, karena telah kita melukainya. Kita telah membuat dia was-was. Kita telah membuat dia resah dan gelisah. Bahkan mungkin hal tersebut akan mengganggu pikirannya, kalaupun kita maksudkan itu bercanda. Wallahul musta'an. Sementara kita ketahui mengganggu, menyakiti, melukai seorang mukmin, seorang muslim tidak diperbolehkan. Fa inna dzalika yad'u ila su'id dhanni bika, ini akan membawa kepada buruk sangka kepadamu. Ini akan membawa kepada buruk sangka terhadapmu, ila su'id dhanni bika. Jadi fa inna dzalika yad'u, ini akan membawa kepada buruk sangka kepadamu, wattihamika bima anta minhu bari, dan membawa menuduhmu dengan apa yang engkau sendiri tentunya berlepas diri, karena kamu maksudkan cuma bersenda gurau atau bergurau bercanda, bukan serius. Tetapi akhirnya engkau tertuduh yang engkau sendiri tidak termasuk dari orang yang bersungguh-sungguh, tapi engkau tertuduh. Wattihamika bima anta minhu bari, inilah akibatnya dari bergurau dengan khianat atau bercanda dengan khianat. Warubbama rasakha fi dhihnil ba'di annaka min ahli ar-raibah, bahkan bisa jadi tertancap di benak sebagian mereka, annaka min ahli ar-raibah, engkau dari orang yang perlu diragukan. Diragukan, perlu diwaspadai. Wallahul musta'an. Padahal tidak demikian seharusnya. Tetapi ini terjadi ketika engkau bercanda bergurau dengan khianat tadi. Terlebih lagi tadi sudah disebutkan, ini melukainya, menyakitinya. Dan itu haram. Maka jagalah dirimu, jagalah kehormatanmu, jauhkan dirimu dari sifat khianat. Wahai hata an tanzi'a hadha dhann min qulubihim, dan jauhkanlah engkau menarik. Jadi jauhkanlah dengan engkau menarik. Dengan engkau menarik. Dugaan, sangkaan. Seperti ini dari kalbu mereka. Atau dengan seperti ini engkau mustahil, sangat jauh engkau bisa menarik dhon yang sudah tercatat ini di kalbu mereka. Jadi, sangat berat engkau menarik, menghilangkan dhon yang sudah tercatat ini min qulubihim. Karena itu jauhkan dirimu dari berbuat seperti perbuatan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi jangan bermaksud bermain-main, bercanda, bergurau, melakukan perbuatan tersebut. Jangan. Bercanda, bergurau boleh, tetapi suatu yang diperkenankan, suatu yang dibenarkan. Dibolehkan, bukan suatu yang tidak diperkenankan, tidak dibolehkan oleh agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya bunayya la takhun nafsaka wa la takhun ahadan minan nas. Wahai anakku, wahai penuntut ilmu, wahai kalian orang-orang yang dipundaknya ilmu. Ilmu yang mulia. Jangan engkau mengkhianati dirimu dan jangan pula engkau mengkhianati siapapun dari manusia. Ahadan minan nas. Jangan engkau mengkhianati siapapun dari manusia. Inna min khianatika li nafsika. Sesungguhnya pengkhianatan terhadap dirimu sendiri. Ayyas'alakal ustadu liyamtahinaka. Fatanzura fil kitab ikhtilasan thumma tujibuhu ka'annaka alimun bima su'ilta anhu. Yaitu engkau ditanya oleh ustadz dalam satu ujian untuk mengujimu. Liyamtahinaka. Fatanzura, engkau pun berusaha untuk melihat fil kitab, pada kitab catatan atau kitab buku, dalam keadaan engkau diuji, ingin diketahui pemahamanmu, pendalamanmu. Fatanzura fil kitab, engkau pun melihat kitab ikhtilasan dengan sembunyi-sembunyi, menyontek. Thumma tujibuhu ka'annaka alim. Kemudian engkau menjawab ujian tersebut atau pertanyaan tersebut. Seperti kayak-kayaknya kamu orang yang mengetahui alim. Bima su'ilta anhu, dengan apa yang ditanyakan, diuji kamu dengannya. Dengan bentuk ujian, bentuk ulangan. Seakan-akan engkau adalah orang yang alim, orang yang paham. Padahal itu hasil contekan atau hasil menyontek. Hasil melihat kitab, hasil melihat catatan. Wallahul musta'an. Ini kamu berkhianat terhadap dirimu sendiri. Dan tentunya ini peringatan yang keras terhadap para penuntut ilmu. Kalau dia tidak mengetahui, dia katakan, saya tidak tahu. Atau dia tidak menjawab, itu adalah lebih baik daripada dia berusaha untuk menjawab, tapi hasil apa? Menyontek. Baik itu langsung melihat kitab, ataupun mungkin dia bertanya kepada temannya. Karena namanya ujian dan pertanyaan, dibutuhkan hasil jawaban sendiri, bukan dari yang lainnya. Ini khianat namanya terhadap diri kita sendiri. Wa min khianatika li nafsika an tajlisa majlisal imtihan fa idza ajazta 'anil jawab ikhtalasta muswaddah akhika litaktuba minha aw sa'altahu hamasan liyujibaka. Dan dari khianat yang kau terhadap dirimu, engkau duduk di satu majlis ujian, majlis ulangan. Fa'idha adasta, apabila engkau tidak mampu menjawab anil jawab, engkau tidak mampu menjawab ujian dan ulangan tersebut. Ikhtalasta muswadda, engkau menyontek, engkau lihat atau engkau mengambil muswadda akhika, catatan-catatan saudaramu. Litaktuba minha, agar kemudian engkau menulis dengan melihat catatan tersebut. Litaktuba minha, engkau melihat dengan menulis dari catatan tersebut. Au sa'altahu, ataupun mungkin engkau bertanya kepadanya dalam keadaan ujian dan dalam keadaan ulangan. Sa'altahu, engkau tanyakan kepadanya hamasan atau hamsan dengan bisik-bisik. Liujibaka, agar dia menjawab pertanyaanmu. Agar dia menjawab pertanyaan ujian tersebut. Atau soal ujian tersebut, soal ulangan tersebut. Ini tidak boleh. Ini juga sebagaimana yang dikatakan tadi. Ya, kalau memang kita tidak tahu, ya jangan menjawab dan jangan berusaha untuk menyontek. Melihat catatan ataupun kitab, yang tentunya kalau ujian, ulangan, kitab ataupun catatan disuruh untuk ditutup. Demikian pula tidak boleh kita bertanya kepada teman kita yang sama-sama kita lagi dalam ujian, ulangan. Bisik-bisik, terlebih lagi terang-terangan, karena namanya ujian. Menguji diri, menguji kemampuan kita, menguji pendalaman kita, menguji pemahaman kita, menguji seberapa jauh kita telah menerima dan memahami apa yang kita telah ambil, apa yang telah kita baca, apa yang telah kita pelajari di majlis-majlis ilmu. Sehingga datanglah masa ujian dan kita diuji dengan apa yang telah kita ambil tersebut, apa yang telah kita pelajari. Wallahul musta'an. Jadi ini dari khianat. Jadi jangan mengajarkan diri kita untuk menyontek, bertanya di waktu ujian. Tetapi bersiaplah, seriuslah, ista'in billah, minta tolonglah kepada Allah, memberikan taufik kepadamu, dan memudahkan kamu untuk menghafalkan, memahami, kemudian bisa menjawab. Hadhihi ya bunayya khianah wa jahala ma'an wa gishun aydan. Demikian ya anakku penuntut ilmu. Ini adalah khianat. Khianatun, ini juga adalah jahala ma'an. Ini merupakan juga kebodohan. Jadi selain khianat, ini juga kebodohan. Karena bukan kamu pintar dengan menyontek, tetap kamu bodoh. Dan ini juga gish, yaitu bentuk tipuan, menipu, karena bukan hasilmu seutuhnya, tetapi dari bantuan dan dari kerjaan orang lain. Wallahul musta'an. Falaitaka idh kunta jahilan lam takun khainan wala ghasyasan. Maka duhai, betapa baiknya apabila engkau memang jahil, engkau tidak mengerti, engkau tidak faham, engkau tidak mengetahui, atau mungkin engkau luput, terlupakan, dan seterusnya. Tetapi lam takun khainan wala ghasyasan, engkau tidak berkhianat dan engkau tidak menipu. Ini lebih baik bagimu. Fattaqiya bunayya alwuqu' fi mithli hadha. Jagalah diri, takutlah engkau, wahai anakku. Alwuqu'a, engkau terjatuh dalam amaliyah ataupun perbuatan yang seperti ini. Wastahid fi darsika. Seriuslah dan bersungguh-sungguhlah pada pelajaranmu yang engkau telah pelajari. Tata'allamil ilma, engkau sungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu. Jadi wastahid fi darsika, sungguh-sungguhlah di dalam belajarmu. Tata'allamil ilma, dan engkau pun mempelajari ilmu. Wa taslam minal khiyana wal ghish, yang dengannya kamu selamat dari khianat dan penipuan. Jadi sungguh-sungguhlah di dalam belajar, sungguh-sungguhlah di dalam mempelajari ilmu, sehingga engkau pun selamat dari khianat dan ghish ketika masa ujian. Wallahul musta'an, wallahu yatawalla hidayataka wa irsyadaka, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi walimu di dalam memberikan hidayah kepadamu dan di dalam memberikan bimbingan kepadamu. Wallahul muwaffiq, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya, menjaga kita dari segala macam bentuk kejelekan yang tampak ataupun tidak tampak, dan selalu memberi bimbingan kepada kita kepada apa yang lebih utama, apa yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerimanya. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.